aku anak meme, biar makin rame sambil main ceme ngajian meme. Aku anak meme, biar makin rame sambil main ceme ngajian meme. Aku anak meme tapi bukan ginyam, gak bisa bikin meme, mending makan nyam-nyam. Kalau vegetarian bisa makan bayam, kalau lu jalan awas ada tai ayam. Dulu aku sering nongkrong di MCI, tapi wajak tetap nomor satu di hati. Meme otok pakpol tak pernah mati, dulu aku juga sempet ngatin di aci. Aku anak meme, biar makin rame sambil main ceme ngajian meme. Aku anak meme, biar makin rame sambil main ceme ngajian meme. Awas ada normis, badan bau amis. Awas ada normis, badan bau amis. Bau amis, amis, amis, amis, bau. Bau amis, amis, amis, amis, bau.